lama ku tak bisa mencari cinta di saat ku gelisah. Ku ingin menyapa, tak mampu bicara tentang cinta di saat ku mencoba. Ku yakin tak bisa. Oh, cantik, kau hanya jadi impian. Kau bukan untuk disentuh, hanya untuk digupayan. Terpana melihat senyumnya, ku malu untuk bertanya. Ku yakin tak bisa. Wajah mempesona, beri senyuman tanda tanya. Oh, sungguh luar biasa, kau buatku gila. Kau bukan untuk disentuh, hanya untuk digupayan. Malam ini aku kesepian. Malam ini aku sendirian. Bukan untuk disentuh, hanya untuk digupayan. Cantik, kau hanya jadi impian. Kau bukan untuk disentuh.